Bisakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamu? Saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari harimu, bukan salahku cinta hadir tak menentu. Oh, maaf bila di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Karena cinta tak pernah salah, cinta tak pernah salah. Sayangnya hati ini tak mampu. Bukan salahnya cinta hadir tak menentu. Maaf bila di hatiku tertulis indah namamu. Meski tahu kau ada yang punya, jangan salahkan diriku bila cintaku untukmu. Cinta tak pernah salah, cinta tak pernah salah. Tak pernah.